sudah wafat. Nah, sekarang sampai mana pembahasan wala yusbihu al-anam. Qala Lu'aym ibn Hammad, "Man syabaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar, wa man ankara wasafa ma wasafa Allah bihi nafsah faqad kafar, wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsah faqad kafar, wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun." Qala Ishaq ibn Rahawai, "Man wasafa Allah wa syabaha bi sifatihi ahad min khalqihi wa huwa kafirun billahi al-azim." Sampai sini. Naam, tafadhal Marwanto. Qala alamatul jahmin. Wa qala alamatul jahmin basmani wa da'wahu ala ahli sunnati wal jamaati wa ahlihum bihi min al-kadhibi annahum musabihatun bal hum mu'attilatu wa kadhalika qala khalqun kathirun min a'immatis salafi alamatul jahmiyati tasmiyatuhum ahli sunnati musyabbihatun fa innahuma min ahli min nufati syai'un ma min ahli tasmiyatuhum ahli sunnati musyabbihatan maf'ul fa innahuma min ahli min nufati syai'un. Nah, apa i'rabnya musyabbihatan? Maf'ul tsani ya. Terus min al-asma'i wa sifati ila yusammiya al-musbita laha musabbihan. Faman ankara asma' Allahi bil kulliyati min waliyati zanadiqati al-qaramitati wal-falasifati. Wa qala inna allaha la yuqalu lahu alimun wala qadirun yasumu ana man siyama manna man sammahu sammahu bidzalika fa huwa musabbihatu li anna al-istiraka fil ismi yujibu al-istibahu al-istibaha fi ma'na wa man asbata isma wa qala huwa majazun kagoliyati jahmiyati yasumu ana man qala inna allaha alimun hakikatan qadirun hakikatan wa huwa musabbihun wa man ankara asifati wa qala inna allaha laysa lahu ilmun wala kudratun wala kalamun wala mahabbatun wala iradatun qala liman asbata sifati innahu musabbihun wa innahu mujassimun. Nah, ya, sebelum kita bahas ini dulu ya, apa yang dipaparkan oleh Syekh ya, kita mesti menerangkan dulu prolognya bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan sifat-sifat Allah dan menafikan tasbih, keserupaan Allah dengan makhluk atau keserupaan makhluk dengan Allah. Maka Ahlus Sunnah menyatakan kami menetapkan sifat ya, namun sifat-sifat Allah kita tidak serupakan dengan sifat-sifat makhluk ya, sebagaimana kita menetapkan af'al untuk Allah, perbuatan-perbuatan Allah ya. Dan kita tidak menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan para makhluk. Sebagaimana kita sifati Allah dengan sifat tangan, maka tangan Allah tidak seperti tangan makhluk, dan tangan makhluk jauh apalagi tidak seperti tangan Allah, dan seterusnya. Nah, jadi kata beliau di sini, alamatul jahm wa ashabih, ya, di antara tanda Jahmiyah dan para pengekornya, dakwahum, yaitu pengklaiman mereka, tuduhan mereka ala ahli sunnati wal jamaah ya, yaitu keklaiman mereka terhadap ahli sunnati wal jamaah, ma lu'inu bihi minal kadhib, dengan kedustaan, bahwa mereka menuduh ahlus sunnah annahum musyabbiha, bahwasanya ahlus sunnah musyabbiha. Kenapa ahlus sunnah wal jamaah dituduh musyabbiha oleh Jahmiyah? Hanya karena ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Kata Syekh Ibn Abil Is, balhum al-mu'attilah, namun mereka lah yang mu'attilah. Ini dikutip oleh Al-Lalakai di kitab beliau Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Kemudian kadzalika qala khalqun katsirun min a'immatis salaf, demikian ini pula yang dikatakan oleh banyak dari kalangan imam-imam salaf, yaitu alamatul jahmiyati tasmiyatuhum ahlus sunnati musyabbihatan. Maka di antara tanda Jahmiyah adalah mereka menamakan ahlus sunnah sebagai musyabbihah. Dan Jahmiyah saat itu dengan saat ini serupa sama. Ketika kita menetapkan sifat istiwa bagi Allah, maka mereka mengatakan musyabbihah. Kita menetapkan sifat tangan, sifat cinta, sifat ridha bagi Allah, mereka akan mengatakan bahwasanya ahlus sunnah adalah musyabbihah. Musyabbihah, mujassimah. Itu wajib tuduhannya dari dulu berkisar itu. Lagu lama. Naam barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Fa innahu ma min ahadin min nufati syai'in min al-asma'i wa sifat illa yusammi al-musbita laha musyabbihan. Karena kata beliau di sini, tidaklah seorang pun dari kalangan yang menafikan nama-nama dan sifat Allah, melainkan dia akan menamakan orang yang menetapkan nama dan sifat Allah sebagai musyabbiha. Nah, ini demikian. Ya, demikian. Ini sudah menjadi seperti risiko yang harus ditempuh bagi orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, akan dicap dikatakan sebagai musyabbihah, mujassimah. Nah, barakallahu fikum. Ini kebanyakan mereka demikian, atau seluruhnya mereka demikian. Kalau antum mengatakan innallaha 'alal 'arsy, maka mereka akan mengatakan innakum musyabbihah. Ya, kalau antum mengatakan innallaha yanzilu kama yasha, sebagaimana dalam hadis Allah turun langit dunia fi sulusul lailil akhir, di sepertiga malam terakhir, mereka akan mengatakan innakum musyabbiha walil musyabbiha. Nah, kalau kita tetapkan untuk Allah as-sama, basar, penglihatan, ilmu dan qudrah, maka mereka akan mengatakan innakum musyabbiha. Nah, barakallahu fikum ya. Maka ini adalah sesuatu yang lumrah, tanda kutip, dianggap lumrah saja, karena mereka dari dulu sudah begitu. Mereka dan turunannya siapa? Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah, itu ta'til kulli, menafikan sifat Allah keseluruhan. Ya. Nah, turunannya ta'til juz'i, yang menafikan sifat-sifat Allah sebagian atau mayoritas. Bedanya mereka dengan Jahmiyah, kalau Jahmiyah dinafikan sama sekali atau ditakwil seperti takwil mereka. Nah, yang turunannya ini ditakwil. Man haula Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Mereka pun juga Asy'ariyah, Maturidiyah, menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagai Jahmiyah. Ya, afad, sebagai musyabbihah. Mereka pun juga menetapkan 20 sifat. Dan mereka pun dituduh oleh Jahmiyah sebagai musyabbihah. Asy'ariyah menetapkan 20 sifat. Sifat kalam, sifat iradah, sifat al-khalq, sifat qudrah, itu pun dikatakan oleh Jahmiyah sebagai musyabbihah. Namun mereka berkelit bahwasanya laisa kamitsli syai', namun mereka tidak menerapkan rumus-rumus berkelit mereka kepada ahli sunnati wal jamaah yang mereka klaim sebagai musyabbiha, atau zaman sekarang sebagai Wahabiyun, Salafiyun. Nah, kemudian ya, kata beliau di sini ya, dari mana lagi tadi? Mana sekarang? Faman ankara asma Allah bil kulliyah min goliyati zanadiqah al-qaramitah wal-falasifah. Maka yang mengingkari nama-nama Allah secara totalitas itu adalah dari kalangan kebanyakan orang-orang zindik, kalangan qaramitah, falasifah, jahmiyah, batiniyah. Namun ada firqah yang mereka menetapkan nama menafikan sifat. Firqah apa itu? Mu'tazilah. Ya. Mereka tidak menetapkan sifat yang mereka tetapkan dari nama. Kalau mereka membaca ayat menetapkan innallaha alim, mereka tidak mau mengambil kandungan dari alim. Kandungan dari alim yaitu ilmu. Maka mereka menafikan Allah punya ilmu. Innallaha qadir, mereka menafikan sifat kudrah dari Allah dan seterusnya. Ini kalangan Mu'tazilah. Kemudian kata beliau, wa qala inna allaha la yuqalu lahu alimun wala qadirun, kata mereka ini Mu'tazilah. Allah tidak boleh dikatakan alimun qadirun. Yaz'umu anna man sammahu bidzalika fa huwa musyabbihah. Mereka menyangka bahwa siapa yang menamakan ya Allah dengan nama tersebut maka dia musyabbihah. Ini golongan qaramithah dan falasifah yang mengingkari nama-nama Allah. Ya, Jahmiyah juga demikian. Jadi annal ishtiraka fil ismi yujibu al istibaha fi ma'nahu. Nah, ini sangkaan mereka. Klaim mereka, kata mereka, karena ada ishtirak, kesamaan dalam nama, kalau Allah alim punya ilmu, makhluk juga alim punya ilmu. Maka kalau begitu akan mengharuskan al istibaha fi ma'nahu. Keserupaan dalam makna. Wa man athbata al isma wa qala huwa majaz. Kalgaliyatil Jahmiyah. Nah, kemudian ada juga yang menetapkan nama, ya, tapi mengatakan majas. Ini seperti kebanyakan Jahmiyah. Yaz'umu anna man qala inna Allah ali alimun haqiqatan qadirun ahli haqiqatan fahuwa musyabihah. Nah, ini Jahmiyah mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Allah alimun, maha berilmu secara hakiki, qadirun, berkuasa secara hakiki, maka dia dalam musyabihah. Kenapa demikian? Karena Jahmiyah berpendapat nama Allah Alim, Qadir, Basir, Sami itu hanyalah majaz. Majaz. Ya, kalau qaramithah batiniyah memang menafikan sama sekali. Menafikan sama sekali. Nah, barakallahu fiik. وَمَنْ أَنْكَرَ صِفَاتٍ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ وَلَا قُدْرَةٌ وَلَا كَلَامٌ وَلَا مَحَبَّةٌ وَلَا إِرَادَةٌ قَالَ لِمَنْ أَثْبَتَ صِفَاتٍ إِنَّهُ مُشَبِّهٌ وَإِنَّهُ مُجَسِّمٌ. Dan juga di antara mereka ada yang mengingkari sifat. Ya, mereka mengatakan Allah laisa lahu ilmun, tidak punya ilmu, tidak punya kalam, tidak punya kudrah, tidak punya mahabbah, tidak ada iradah. Dan mereka berkata kepada orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah tersebut, mereka akan mengatakan innahu musyabbihah, innahu mujassim. Orang itu yang menetapkan sifat-sifat Allah adalah musyabbihah, orang itu yang menetapkan sifat-sifat Allah adalah ya mujassim. Nah, ini dari dahulu sampai sekarang begitu. Jadi lagu lama ketika mereka mengatakan wah ini adalah salafiyin, adalah mujassimah. Ya, musyabbihah lagu lama. Masihlah karena sudah dicontohkan oleh para salaf mereka dari kalangan mubtadi'. Ya, mubtadi' dal. Nambar kalau begitu. Berikutnya. Ya, Farfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahualam. Walihadza qulubul partisipati min al-jahmiyati wal mu'tazilati wal qawaliti. Wa nahwi kulluha mashkuratun bi tasmiyati musabihat sifati bitasmiyati musbiti as-sifati musbitati musbitati sifati musbiti musbiti ditanya dua. Kalau antum mana ya? Tak marbu. Oh, beda buku, beda cetakan. Ya, sifat. Kalau bitasmiyati musbitati. Nah, kalau antum. Sifati musabihatun wa mujassimatun. Wa yakun. Ah, musabihatan. Ya, musabihatan. Jadi hal ini. Wa yaquluna bi kutubihim inna min jumlatil mujassimati qawman yuqawla malikian yunasibuna ila rajulin yuqawla malikubnu anas wa qawman yuqawla asyariya yunasibuna ila rajulin yuqawla Muhammad bin Idris hatta alladzina yubashiruna al-Qur'ana minhum wa ka'abdil jabal wa zam wa zamar kashi wa zam has wa zam zamakh shari zamakh shari wa ghayrihim yusammuna kula min man kula man asbata sayan dan sifati wa qala bi ru'yati musabihan wa hadha istimal qad talaba inda ta'dina min wali wali na'am asbu ya dari mana tadi Pak Rofi wali hadha na'am Qala rahimahullah ta'ala walihada kutubun nufati sifati minal jahmiyati wal mutazilati wal murafidati wal nahwihim. Oleh karena itulah kitab-kitab para pengingkar sifat-sifat Allah dari kalangan jahmiyah, mutazilah, rafidah, falasifah, ya kharamitah dan semisal mereka itu kulluha mashhunatun bitasmiyati musbitati sifati musyabbihatan wa mujassimatan. Semua buku-buku tersebut mashhuna. Mashhuna itu isim maf'ul dari syahana. Semua buku-bukunya itu ya, memuat syarat penuh isinya itu dengan menamakan musbitah, dengan menamakan orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagai musyabbiha mujassimatan. Nah ini buku-buku mereka cuma itu aja isinya. Menamakan ahlus sunnah wal jamaah ya, yang menetapkan sifat, mereka mengingkari sifat. Ya, mereka menamakan ahlus sunnah sebagai musyabbiha. Rafidah juga demikian. Ya, Rafidah. Tapi kemudian ya, kata beliau lagi wa yaquluna fi kutubihim, mereka berkata di kitab-kitab mereka inna min jumlatil mujassimah, sesungguhnya ya dari sekian kelompok mujassimah, itu maksudnya inna min jumlatil mujassimati qauman, ya, sesungguhnya suatu kaum dari kalangan sekelompok mujassimah, yuqalu lahum al-malikiyah, yang dikatakan mereka disebut-sebut sebagai kaum malikiyah, yunsabuna ila rajulin yuqalu lahum malik ibn Anas, yang dinisbatkan mereka dinisbatkan kepada seseorang yang dipanggil disebut dinamakan dengan Malik bin Anas, wa qauman, dan juga ada satu kaum yuqalu lahum syafi'iyah, yang mereka disebut dengan syafi'iyah, yunsabuna ila rajulin yuqalu lahu Muhammad ibn Idris, dinisbatkan kepada seseorang yang dipanggil, yang disebut oleh mereka sebagai namanya Muhammad bin Idris. Nah, ini mereka hendak mengingkari, ya, mengingkari ya, Malikiyah dan Syafi'iyah yang menetapkan sifat-sifat Allah. Hatta alladziina yufassiruna al-Qur'ana minhum, hingga orang-orang yang menafsirkan Quran di antara mereka dari kalangan Mu'tazilah, semisal Abdul Jabbar wa Zamakhsyari. Ini Abdul Jabbar, Zamakhsyari, keduanya adalah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazil. Ya. Apalagi Zamakhsyari, sahib tafsir Al-Kasyaf, Mu'tazilah. Dan dia yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Zamakhsyari ini di kitab Al-Kasyaf inilah yang menyatakan Allah la yura. Inna Allah la yura fil akhirah. Ini menyatakan demikian, Allah tidak dilihat di akhirat. Ini Zamakhsyari di buku beliau Al-Kasyaf. Walaupun kandungan bahasanya bagus, balaghahnya bagus, maaninya bagus, ya, namun isinya penuh kesesatan. Yughayyiruhuma, dan selainnya, yusammuna kullaman asbata syai'an min sifat, mereka menamakan siapa saja, setiap orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menamakan sebagai mujassimah, dan mereka namakan sebagai musyabbihah. Wa qala bi ru'yati musyabbihan, ya, mereka mengatakan bahwa orang yang menetapkan sifat ru'yah, bahwa Allah akan dilihat di akhirat kelak, itu sebagai musyabbihah. Ini yang dikatakan oleh Az-Zamakhsyari di buku beliau Al-Kasyaf. Wa hadha istimalu qad ghalaba 'inda al-muta'akhirin min ghalib at-tawa'if. Dan inilah penggunaan celaan-celaan yang mereka lakukan. Dan ini kebanyakan dari kalangan muta'akhirin, ya, dan kebanyakan dari berbagai kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini sudah biasa jadi, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah sudah biasa seolah-olah terzolimi oleh mereka yang menuduh Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan tuduhan-tuduhan keji. Nah, ya, Abdul Jabbar dari kalangan Mu'tazilah Mutaqaddimin juga demikian celaannya. Ya, mencela Ahlussunnah wal Jamaah sebagai musyabbihah. Ya. Padahal dia adalah usuli. Ya. Dia adalah usuli. Nah. Kita masuk pembahasan berikutnya. Kemudian qala Syekh Nakin al-Mashhurin. Tafadhal. Baca sini, ya. Abu Aqilah. تمثيل يستوي فيه الأصل أو الفرع ولا بقياس شمول يستوي شموليين شموليين يستوي أقربه فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره wala yajuzu an yudkhala huwa yadkhula an yadkhula wala yajuzu an yadkhula huwa wa ghayruhu tahta qadiyatin kulliyatin wala yajuzu an yudkhala ya dimasukkan ini lebih bagus ya. Wala yajuzu an yudkhala huwa wa ghayruhu tahta qadiyatin kulliyatin yastawi afrad dua. Walihada lama salakat tawaifu minal mutafalsifati wal mutakallimati mitlaha di aqisati bin matalibi alilahiyati lam yasinu biha ila yaqini bantana kondot adillah umum wa walaba alaihim ba'dat tanahi al-hayrati wal-ibtirabi wal-itqal al-hayratu hayrah fa'il dari fa'il dari mana? Ghalaba. Wa ghalaba 'alaihim ba'da tanahi al-hayratu wal-ittiramu lima yarawnahu min fasadi adilatihim autaka fiha. Autaka fu'iha. Antum taka fiha ya? Tapi di bawahnya ada. Taka fu'iha. Nah, saya cukup ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala لكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي تشبيه نفي الصفات ولا يصفون به كل من أثبت صفاته عليها كتب ليه رحمه الله تعالى namun yang masyhur dari penggunaan lafaz ini menurut ulama sunnah yang terkenal bahwa mereka tidak memaksudkan menafikan tasbih itu menafikan sifat, tidak demikian. Ya, wala yasifuna bihi kullaman asbata sifat. Ya. Dan mereka pun tidak mensifati setiap yang man asbata sifat. Dan mereka pun tidak mensifati setiap orang yang menetapkan sifat. Bal muraduhum, paham enggak di sini maksudnya? Ya, bahwasanya ahli sunnah ketika menafikan ya, tasbih ya, bukan maknanya menafikan sifat. Justru menafikan sifat, yang dinafikan hanya tasbih. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah tidak mensifati setiap orang, setiap yang menetapkan sifat. Ada sifat-sifat itu yang tidak ditetapkan secara mutlak. Semisal sifat apa? Ya. Sifat apa? Sifat al-makr. Sifat apa lagi? Ya, sifat al-makr. Sifat apa lagi? Apa? Hah? Marah lah. Enggak. Nah, kalau marah memang Allah tetapkan. Dan marah bukanlah sesuatu hal yang tercela sekali. Bahkan sesuatu bisa jadi terpuji ya. Allah marah, iya marah. Marah terpuji, kayak antum marah kepada istri. Kalau istri membangkang, ini kalau tidak marah justru tercela. Nah, ini seperti sifat makar. Ini Allah tidak bisa langsung ditetapkan Allah punya sifat makar. Kecuali sifat makar tersebut adalah sebagai balasan dari makar mereka. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ini bisa dipahami sini? Bal muraduhum annahu la yushbihul makhluqa bi asmaihi wa sifatihi wa af'alihi. Bahkan maksud mereka dari kalangan dari ulama sunnah tersebut ialah mereka tidak menyerupai makhluk. Bahwa Allah ya, bahwasanya maksudnya adalah Allah tidak serupa dengan makhluk pada nama-nama dan sifatnya dan perbuatannya. Kama taqaddama min kalami Abi Hanifah, sebagaimana yang telah lalu dari ucapan Al-Imam Abu Hanifah, bahwasanya beliau mengatakan annahu ta'ala ya'lamu laka ilmina. Allah Ta'ala berilmu, mengetahui, tapi tidak seperti ilmu kita. Wa yaqdiru laka qudratina. Allah maha berkuasa, tapi tidak seperti kekuasaan kita. Wa yara laka ru'yatina. Allah Maha melihat, melihat segala sesuatu tapi tidak seperti penglihatan kita. Hada makna qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Inilah makna firman Allah, tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha ya melihat. Fanafa al-misla wa asbata al-wasfa. Maka ahli sunnah berdasarkan ayat ini menafikan keserupaan, menafikan kemiripan makhluk dengan Allah, namun menetapkan sifat berdasarkan ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Dinafikan keserupaan terhadap Allah. Wa huwa samiul basir, menetapkan sifat bagi Allah. Kemarin kita telah bahas ya, bahwasanya Jahmiyah ya ketika berdalil menolak sifat Allah juga berdalil dengan ayat ini. Musyabihah menyerupakan Allah dengan makhluk juga berdalil dengan ayat ini, yaitu pada ayat bahwa sami'ul basir. Kalau Jahmiyah berdalil dengan ayat ini, ayat yang mana ketika menafikan sifat laisa kamitslihi syai'un. Barakallahu fikum. Wa sayati bi kalami syekh isbatu sifat. Nanti akan datang ya penetapan sifat dari kalaman, dari ucapan Syekh Abu Ja'far At-Tahawi. Tanbihan sebagai peringatan ala annahu laisa nafyu tasbih, bahwa ya apa yang beliau katakan di atas ya, di bait di matan wala yushbihul anam gitu ya, itu bukanlah menafikan ya, tasbih, mengingkari keserupaan Allah dengan makhluk itu mustalziman li nafyi sifat, itu berkonsekuensi menafikan ya, mengingkari sifat, tidak demikian. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa mimma yuwaddihu hada, dan di antara hal-hal yang akan semakin memperjelas hal ini adalah annal ilman ilahi, bahwasanya ilmu Allah la yajuzu ay yustadalla bihi biqiyasin tamtsilin. Ya, maka tidak boleh dijadikan dalil dengan ilmu Allah ya untuk disamakan dengan ilmu makhluk dengan kias tamtsil. Ya, kias tamtsil yastawi fihi al-aslu wal far', yang akan disamakan di situ asal dan far'. Kias tamtsil itu kias apa sih? Yaitu kias tamtsil, kias itu kan ada banyak disebutkan di sini. Yaitu kias tamtsil adalah mengkiaskan sesuatu dengan yang serupa dengannya. Ya, kan rukun kias ada asal, fara, illat, hukum, begitu kan? Nah, ini mereka mengatakan asal Allah, fara makhluk, faranya adalah makhluk. Kemudian illatnya apa? Tadi itu, sama-sama punya sifat ilmu, sama-sama punya tangan, sama-sama ya keserupaan makna dalam sifat, secara kesamaan maknanya, kesamaannya, namanya sama. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Allah punya irodah, makhluk punya irodah. Maka kata beliau, enggak boleh dijadikan kias tamtsil untuk menyamakan asal dengan fara. Asalnya di sini adalah Allah, faranya adalah makhluk. Enggak boleh disamakan dengan kias tamtsil. Yaitu kias tamtsil tadi apa? Menyamakan sesuatu dengan yang serupa dengannya hanya karena berdasarkan kesamaan nama. Sama-sama punya tangan, ya enggak boleh. Wala bi qiyasi sumuli yastawi afraduhu, juga enggak boleh Allah dikiaskan dengan makhluk dengan qiyas sumuli. Apa itu qiyas sumuli? Ya, ini di ilmu usul fikih ya. Ringkasnya begini ya, karena ini bukan pelajaran usul. Ringkasnya qiyas sumuli memasukkan sesuatu ke dalam cakupan hukumnya. Ya, atau memasukkan sesuatu ke dalam hukumnya yang mencakupnya. Ya, memasukkan sesuatu ya, fara' ke dalam cakupan hukum asal. Nah ini enggak boleh. Ya, demikian. Ini ujung-ujungnya nanti mau menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, makhluk punya sifat tangan, ya dimasukkan ke asal, yaitu ke Allah. Allah juga punya sifat tangan dan seterusnya. Ya. La biqiyasi syumuli yastawi afradu, yang disamakan, ya, disamakan bagian-bagiannya. Fa innallaha subhanahu laisa kamitslihi syai, karena Allah subhanahu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Fala yajuzu ayyumatsala bighairi, maka tidak boleh Allah diserupakan dengan selainnya. Wala yajuzu ayyudkhala huwa wa ghairuhu tahta qodiyatin, tahta qodiyatin kulliyatin yastawi afraduha, maka tidak boleh dimasukkan Allah dan selainnya, ya, di bawah kasus umum, qodiyatin kulliyatin kulliyatin, kasus umum enggak boleh. Yang yastawi afraduha, yang bagian-bagiannya itu sama, ini enggak boleh. Walihada lamma salakat tawaifu minal mutafalsifah, oleh karena itu ketika sekelompok orang dari kalangan mutafalsifah, mutakallimah, dari kalangan ahlul kalam, menempuh jalan menuju kepada Allah, mereka menempuhnya mislah hadhil aqisah, dengan kias-kias seperti ini, bil matalibil ilahiyati, dalam perjalanan mereka mencari Allah, mencari Tuhan, begitu. Dalam upaya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya lam yasilu biha ilal yaqin, mereka tidak akan pernah sampai kepada keyakinan. Ya, bal tanaqadat adillatukum, bahkan dalil-dalil mereka yang mereka gunakan untuk menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya tanaqadat, kontradiksi. Wa ghalaba alaihim ba'da tanahi al-hayratu wal ittirab, bahkan kebingungan, ittirab, kegoncangan, ghalaba alaihim, itu akan mengalahkan mereka ba'da tanahi, endingnya mereka akan dibuat bingung, dibuat goncang, akhirnya mereka jadi orang-orang yang ragu. Ahlul kalam itu hanya akan menghasilkan keraguan. Keraguan terhadap apa? Terhadap ilahi. Ngeri. Ngeri, ini kengerian ini. Lima yarawnahu min fasadi adillatihim, karena apa yang mereka perhatikan, mereka lihat dari rusaknya dalil-dalil mereka, au takafuiha, atau yang serupa dengan dalil tersebut. Nah, ini ya, mengerikan sekali ini. Ya, padahal mu'alif Abu Ja'far At-Tahawi di sini, beliau termasuk yang menetapkan sifat-sifat Allah. Ya. Namun juga ada kalangan ahlul kalam, dari kalangan Asy'ariyah tentunya, bukan dari kalangan Mu'tazilah. Ya, yang tanpa malu menyatakan Abu Ja'far At-Tahawi adalah bagian dari dia. Ya, bagian dari dia. Nah, makanya saya heran, akidah At-Tahawiyah ini ya, mendukung Asy'ari itu dari sisi apa? Nah, kalaupun nanti mereka klaim-klaim, nanti akan dibantah oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi. Tapi langsung sekarang berikutnya. Walakin. Tepat dari sini. Ya, Pak Adri. Yustakmalu bidalika kiasul aula sawa'un. Kias aula, paham sini ya. Ilat, hukum yang diberikan pada asal lebih kuat daripada fara'. Ilatnya apa? Ilatnya misalkan, oh, sama-sama punya tangan. Itu mesti diberikan pada asal. Di sini Allah, ya, lebih kuat daripada fara'. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Ya Allah lebih dari itu, ini kias aula namanya. Ya, enggak bisa disamakan. Nah, ini kias, kias aula. Terus sawa'un kana tamthilan aw shumulan. Kama qala ta'ala wallahu al-mathalul a'la. Walillahi al-mathalul a'la. Mislu ayya'lama anna kullal anna kullal kamalin lil mumkini aw lil muhdatsi. Enggak ada sahabatannya antum. Anna kulla kamalin sabata lil mumkini. Enggak ada. Nah, ada di buku. Terus la, tulis sabata. Ada sabata. La naqsu fihi. La naqsu fihi biwajhin min al-wujuhi wa huwa ma kana kama wa huwa ma kana kamalan lil wujuhi ghairu mustalzimin ghairu mustalzimin li adami biwajhin fal wajibul qadim awla bihi wa kullu kamalin la naqsa fihi biwajhin min al-wujuhi sabata nau'ihi lil mahluki. Hah? Gimana sabata fi'il? Gimana fi'il jadi mudhaf ilaih? Fa'il nau'uhu lil mahluki wal marbub bil mudabbari. La lil makhluki al marbub. Marbub ini kan makhluk. Masa mudabbir? Mudabbir kan rob, berarti mudabbar. Mudabbar. Wal marbub bil mudabbari. Fa innama istifaduhu ورفه ومدبر ومدبره وهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نقيه عن شيء من أنواع المخلوقات وال ممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى ومن أعجب العجب أن من قلات مفاتيح عجب ومن أعجب العجب ومن عجب العجب أن من قلات مفات الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا ثم يقولون أصل الفلسفة في التشبيه بالآله إلهي بالإله على قدر الطاقة على قدر الطاقة ويحملون هذا ويحملون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا Nah, ayat sambung ayat. Faidakanu. Faidakanu. Yang puna. Yang puna. Tadi habitai sayin. Ya takhallaq. Innal mukhalifa. Innal mukhalifa fi hada an asara wa kulliyatu wal ittihadiyatu la'anahumullahu ta'ala. Nah, ini dulu ya. Dari mana tadi ya bacanya? Nah. Walakin istamal bidzalika qiyasul aula. Kalau mau mengkiaskan antara farak dengan asal di kasus ini ya digunakan, namun yang digunakan pada ini adalah qiyas aula. Ya, ini yang digunakan adalah qiyasul aula. Itu Allah mausufun bi kulli kamal nanti. Sawa'an kana tamsilan aw syumulan. Apakah itu qiyas tamsil atau syumul? Tidak dapat digunakan. Namun yang digunakan adalah qiyas aula. Sebagaimana firman Allah, walillahi masalul a'la, dan milik Allah lah masalul a'la. Ya, sifat-sifat yang paling tinggi. Ya, yaitu Allah mausuf disifati dengan sifat-sifat yang kamal, yang paling sempurna, paling tinggi. Mislu ayya'lama anna kulla kamalin sabata lil mumkini au alil muhdasati au lil muhdasi. Semisal bahwa ia mengetahui bahwa segala kesempurnaan itu sabata, itu tetap juga, ada juga, ditetapkan juga. Lil mumkini awil au al muhdasi. Mungkin au muhdas di sini maksudnya siapa? Makhluk. Ini ibarat dari kalangan ahlul kalam ya. Ya enggak? Ya. Ada orang yang super jenius, kan begitu. Ada orang yang super super al-allamah, makanya pakai sigo mubalaghah. Al-allamah, alim, al-allamah, tapi enggak boleh alim ya. Cuman hanya al-allamah karena al-alim nama Allah. Ya. Sigo mubalaghah sangat pintar. La naqsa fihi biwajhin min al-wujuh. Yang tidak ada kekurangan apapun dalam ilmunya tadi dari sisi aspek manapun. Genius. Ya, seperti laptop, bahkan lebih cepat dari laptop, dari komputer. Ya. Wa huwa ma kana kamalan ya lil mawjudi ghairu mustalzimin lil ab lil adami biwajhin fal wajibu al qadim aula bihi. Maka ilmu yang sempurna tadi lil wujud untuk makhluk, untuk makhluk, paham antum sini? Ilmu yang sempurna tadi yang ditetapkan pada makhluk itu ghairu mustalzimin lil adami biwajhin, itu tidaklah berkonsekuensi menafikan makhluk itu sendiri dari aspek manapun. Wal wajibul qadim, wajibul qadim di sini siapa? Allah. Aula bihi, itu lebih utama lagi. Ya, lebih utama lagi. Ya. Ada kera punya wajah, manusia punya wajah. Makanya ada manusia yang wajahnya tercantik, tertampan. Maka kita katakan kesempurnaan wajah yang ada di manusia yang disifati sebagai yang tercantik, kita katakan, oh kera juga punya wajah, beruk juga punya wajah, lutung kasarung juga punya wajah. Ya. Dinafikan nggak wajah pada manusia atau yang tercantik tadi? Oh tidak, ditetapkan. Beda kera buruk rupa, manusia cantik rupa. Nah ini ditetapkan. Maka kalau begitu, fal wajibul qadim Allah aula bihi. Lebih-lebih lagi. Ngerti enggak antum di sini? Ya. Ini dinamakan kias, kias aula. Khaliq aula. Paham enggak di sini Marwanto? Nah, ini namanya kias, kias aula. Ya. Adapun yang dipergunakan oleh ahlul bid'ah ya, dari kalangan mujassimah, ketika mereka menyamakan Allah dengan makhluk, mereka menggunakan bukan dengan kias aula, tapi kias syumuli dan kias tamsil. Ya, yang mereka gunakan adalah kias syumuli atau kias tamsil. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa kullu kamalin la naqsa fihi biwajhin min al-wujuh. Sabata nauhu lil makhluq al-marbub. Maka segala kesempurnaan yang tidak ada kekurangan dari aspek apapun, itu tetap jenis kesempurnaan tersebut untuk makhluk al-marbub al-mudabbar. Makhluk yang memiliki Rabb yang diatur. Ya. Al-marbub yang dikuasai, al-mudabbar yang diatur. Fa inna mastafadahu min khaliqihi wa rabbihi wa mudabbirihi. Maka sifat dia tadi yang sempurna tadi itu istafadahu, itu diambil atau bersumber dari khaliqnya, penciptanya, Rabbnya, dari yang mengaturnya. Maka yang mengaturnya, Rabbnya, penciptanya itu ahaqqu bihi minhu. Itu lebih berhak untuk menyandang sifat kesempurnaan dan tidak ada kekurangan dari aspek manapun, itu lebih berhak daripada dia. Wa anna kulla naqsin wa aibin fi nafsihi wa huwa ma tadammana salba hadzal makan. dan bahwa segala kekurangan, aib pada dirinya dan yang terkandung sifat salbiyah, sifat salbiyah yaitu sifat yang negatif, ya, sifat yang negatif, ya, hadal kamal yang mengurangi kesempurnaan ini, idza wajaba nafihu an syai'in min anwa'il makhluqat, apabila itu mengharuskan dinafikan, ya, dari jenis-jenis makhluk, wal mumkinat wal muhdatsat, itu makhluk juga karena makhluk namanya mumkinul wujud, muhdatsat mereka baru, fa inna yajibu nafihu anir rabbi ta'ala bitarakil aula, maka itu wajib juga dinafikan dari Allah Rabbul Ta'ala dengan tarik al-aula, yaitu kiasul aula. Kera punya wajah, manusia punya wajah. Wajah yang Allah berikan pada manusia sempurna. Fi ahsani taqwim. Sempurna. Ada orang yang wajahnya bagai rembulan. Pernah lihat ini? Orang wajahnya bagai rembulan. Pernah gak? Gak sama, saya juga belum. Tapi ada disifati seperti itu. Karena saking cantiknya, saking gantengnya, ibu-ibu, mak-mak di kalangan temannya Imro'ah Al-Aziz sampai motong tangannya ketika melihat Nabi Yusuf. Mahada basyara, ini bukan manusia, ini malakun karim, katanya. Ini malaikat yang mulia, ini bukan orang nih. Sampai mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa mereka rasa. Normalnya baru keiris saja jari, aduh, langsung cari apa betadine, panik, heboh. Ini tangannya kepotong-potong. Berarti Nabi Yusuf luar biasa. Padahal Yusuf cuma diberikan setengah ketampanan Adam. Gimana lihat Nabi Adam lagi? Tapi Yusuf punya wajah, Adam punya wajah, Kera punya wajah. Sempurna sempurna wajah yang ada pada Yusuf, Adam. Nah, tapi namanya sama. Wajah. Kera, beruk, lutung, King Kong, monyet juga punya wajah. Maka kita katakan beda wajah yang ada pada Kera dan Adam dan Yusuf dan manusia. Kita nafikan kekurangan-kekurangan yang ada pada persamaan tersebut. Kalau dikias dengan kias sumuri atau tamthil, maka pada Allah itu lebih wajib lagi untuk dinafikan segala macam kekurangan sifat-sifatnya. Ngerti enggak di sini? Ya. Kemudian kata beliau, "Wa min ajabil ajabi," maka di antara ajabil ajab, di antara hal-hal yang mengherankan, anna min gulati nufati sifati alladzina yastadiluna bihadil ayatil karimah, bahwa di antara kaum ekstremis yang menafikan sifat-sifat Allah, mereka berdalil dengan ayat yang mulia ini, walillahil masalul a'la laisa kamitslihi syai', dan mereka berdalil dengan ayat yang mulia ini, ala nafyi sifati awil asma, untuk menafikan sifat-sifat Allah atau untuk menamakan sifat-sifat Allah. Semisal kalangan Jahmiyah, kenapa mereka menolak sifat Allah? Berdalil dengan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah, dengannya. Maka kata Jahmiyah, kalau begitu makhluk punya sifat, berarti Allah enggak punya sifat. Ajaib enggak? Ajaib ini namanya. Yaqulun wajibul wujud la yakunu hada. Mereka berkatakan wajibul wujud. Siapa ini wajibul wujud? Maksudnya Allah. Allah la yakunu kada. Allah tidak seperti ini. La wa la yakunu kada. Tidak seperti ini. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, aslul falsafati hiya at-tashabbuhu bil ilahi ala qadril taqah. Ya, landasan filsafat adalah menyerupakan Allah dengan makhluk itu ala qadri taqah, sesuai kadar kemampuan, sesuai kadar kesanggupan. Wa ja'aluna hadza ghayatal hikmati wa nihayatil kamalil insani, dan mereka menjadikan hal ini, penyerupaan Allah dengan makhluk, sebagai puncak dari hikmah dan sebagai ending, akhir dari kesempurnaan manusia kalau dia sudah seperti Tuhan. Waliyadz billah. Wa yuwafiquhum ala dzalika ba'du man yudriku hadhihi al-ibarah, dan setelah sepakat dengan mereka, siapa itu? Sebagian orang-orang yang melontarkan pendapat ini juga. Wa yurwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala takhallaqu bi akhlaqillah, dan diriwayatkan dari Nabi ini dengan sigah tamrid ya, karena di footnote disebutkan la yu'raf lahu aslun fi syai'in min kutubis sunnah. Ya. Hadis ini tidak dikenal, tidak diketahui asalnya ya, sedikit pun di kitab-kitab sunnah. Itu berakhlaklah dengan akhlak-akhlak dengan akhlak Allah. Fa idza kanu yanfuna sifati. Ini dibawakan oleh Ibnu Abil Is ya. Nah, apabila mereka menafikan sifat, tapi beliau berdalil dengan hadis yang la aslalahu ya. Apabila mereka menafikan sifat, fabi ayyi syai'in yatakhallaqu al-abdu ala za'mihim, maka dengan akhlak apa hamba akan berakhlak berdasarkan hadis ini ya, menurut pendapat mereka atau berdasarkan dugaan mereka tadi? Ngerti enggak sini? Pak Adri paham sini? Ma Abu Aqilah? Ngerti ya. Tapi hadisnya itu tidak valid. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Nah, kata beliau, kalau begitu Allah katanya enggak punya sifat. Kalau begitu manusia mau berakhlak dengan akhlak apa kalau sifat Allah enggak ada? Begitu. Tapi sayang hadisnya ya, la yu'raf, tidak diketahui. Fa idza kanu yanfuna sifat, apabila mereka menafikan sifat. Fa bi ayyi syai'in yatakhallaqul 'abdu 'ala fi 'ala zamihim, wa kama annahu la yushbihu syai'an min makhluqatihi ta'ala, sebagaimana mereka, sebagaimana Allah tidak serupa sedikit pun dengan dari kalangan makhluknya. Wa la yushbihu syai'un min makhluqatihi, dan sesuatu apapun dari kalangan makhluknya tidak menyerupainya. Lakinnal mukhalifa fi hadza an-nasara, namun yang menyelisih hal ini adalah kaum Nasrani. Wal hululiyah, kaum hululiyah. Wal itihadiyah, kaum itihadiyah. Orang-orang yang menyatakan pemahaman manunggaling kawula Gusti, bersatunya Allah dengan hamba. Waliyadzu billah. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Hilmi. Ya, itu hadisnya Allahu a'lam ya. Yang tadi ya. Enggak jelas ya. Tafadhal. Wa nafyu musabbihati syai'in, mustalzimun musyabahatihi ila kullu wakila kullu dhi ruhin as-saqalani qawlihi mudafun ilayhi yashhadu lil awwali aktsara nah. Kemudian Ibnu Abil Is menutup pembahasan ini, beliau menyatakan wa nafyu musyabahati syai'in min makhluqatihi lahu mustalzimun li nafyi musyabahatihi li syai'in min makhluqatihi. Kata beliau, ya, maka menafikan keserupaan sedikit pun, ya, keserupaan, menafikan sedikit pun keserupaan Allah dari makhluknya, maka hal ini juga berkonsekuensi menafikan keserupaan makhluk sedikit pun dari makhluk dengan Allah. Oleh karena itulah iktafa syekhu, syekh di sini Abu Ja'far At-Tahawi mencukupkan dengan pernyataan beliau, wala yushbihul anam, dan dia Allah tidak serupa dengan anam, dengan makhluk. Wa zahiru qawlihi ta'ala, anam itu siapa? Al-anam an-nas, manusia. Wakila ada yang mengatakan al-khalqu kulluhu, makhluk semuanya. Wakila ada yang mengatakan siapa itu anam? Kullu dhi ruhin, setiap yang memiliki roh. Wakila as-saqalan, ada yang menyatakan anam itu apa? Jin dan manusia. Wa zahiru qawlihi ta'ala, dan yang zahir dari firman Allah ta'ala, wal arda wada'aha lil anam. Ya. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Makhluk. Yashhadu lil awwali aktsara minal baqi. Namun yang menjadi syahid bagi yang awal, makna yang awal yaitu anam adalah manusia, itu lebih banyak ya daripada al-baqi, daripada yang sisanya yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Saya pahami sini ya dari pembahasan kita, nanti kita masuk ke pembahasan hayyun la yamut qayyumun la yanam. Ya. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.